Mungkin kita melanjutkan pelajaran Muyassar kita. Kita masih pada pembahasan Al-Majrur Bil-Idhofah. Al-Majrur Bil-Idhofah yaitu isim-isim yang majrur yang disebabkan karena idhofah penyandaran atau mudhof, mudhofun ilaih. Pada pertemuan terakhir sebelumnya kita telah menyelesaikan syarat-syarat dari idhofah. Disebutkan ada tiga. Yang pertama, mudhof tidak boleh berharokat tanwin. Mudhof tidak boleh berharokat tanwin. Meskipun dia itu kosong dari alif lam, ya kan? Namun apabila posisinya itu adalah sebagai mudhof, maka dia harus dihilangkan dari tanwin padanya. Baik itu tanwin dhammah, fathah ataupun kasrah. Kemudian yang kedua, apabila mudhofnya dari jenis isim mutsanna atau mudhofnya dari jenis jamak mudzakkar salim. Apabila mudhofnya dari jenis isim mutsanna atau dari jamak mudzakkar salim, maka nun pada isim mutsanna dan nun pada jamak mudzakkar salim maka harus dihilangkan. Pada saat isim mutsanna dan jamak mudzakkar salim menjadi mudhof, maka nun yang ada pada isim mutsanna dan nun pada jamak mudzakkar salim maka harus dihilangkan. Nah, karena nun pada isim mutsanna dan nun pada jamak mudzakkar salim ini adalah pengganti dari tanwin. Pengganti dari tanwin, maka sebagaimana syarat yang pertama mudhof tidak boleh bertanwin, juga tidak boleh terdapat padanya huruf yang menggantikan tanwin tersebut, yaitu nun pada isim mutsanna dan nun pada jamak mudzakkar salim. Kemudian syarat yang ketiga yaitu pada mudhof harus dihilangkan alif dan lamnya. Nah, jadi ini tiga perkara atau tiga syarat-syarat idhofah. Baik, kita lanjutkan. Di situ ada catatan. Jika terdapat dua lafaz yang keduanya memakai tanwin. Dua lafaz keduanya memakai tanwin. Alif lam atau nun. Yakni jika ada dua lafaz yang kedua-duanya memakai tanwin, kedua-duanya memakai alif lam atau kedua-duanya memakai nun pada akhir katanya. Maka lafaz yang kedua bukan mudhofun ilaih. Lafaz yang kedua bukan mudhof ilaih tetapi sifat. Atau yang biasa pernah kita sebutkan yaitu na'at. Contohnya di sini fi haditsin dha'ifin. Fi haditsin fi haditsin dha'ifin. Di hadis dhaifin disebutkan di situ kalau ada dua kata yang kedua-duanya berharokat tanwin, contohnya ini ya, berharokat tanwin maka ini bukan susunan mudhof mudhofun ilaih, ini bukan susunan mudhof mudhofun ilaih. Akan tetapi yang kedua di sini ini adalah sifat atau yang biasa disebut dengan na'at. Namun ini namanya mausuf atau disebut pula na'at atau disebut man'ut. Nah, disebut man'ut. Atau kedua-duanya memakai alif lam. Contohnya Fil hadithi ad-da'ifi. Maka ini bukan dikatakan mudhof, namun ini tetap na'at. Na'at kedua-duanya memakai alif lam. Atau kedua-duanya memakai nun. Contohnya Al-baitani al-jadidani. jadi berania. Kedua-duanya memakai nun. Maka ini bukan juga mudhaf-mudhafun ilaihi. Nah. Oleh sebab itu, kalau dari sini kita sebutkan kemarin, ada salah satu cara yang mengetahui mudhaf-mudhafun ilaihi, yaitu apa? Nakirah setelahnya ma'rifat, ya kan? Kenapa? Karena kalau sama-sama ma'rifat, maka itu bukan mudhaf-mudhafun ilaihi. Nah, kalau sama-sama nakirah, nah, sama-sama nakirah, terkadang juga dia sebagai mudhaf-mudhafun ilaihi. Bagaimana cara membedakan? Kalau nakirah setelahnya ma'rifat kan jelas, ya kan? Jelas. Seperti Nasrullah. Nah, ini jelas, ini nakirah, ini ma'rifat. Nah, mudhaf-mudhafun ilaihi. Lalu bagaimana cara membedakan mudhaf-mudhafun ilaihi yang secara zahir dia bentuknya adalah sama-sama nakirah. Sama-sama nakirah. Contohnya seandainya khatam hadid. Nah. Khatam hadid. Nah, ini susunannya adalah mudhaf-mudhafun ilaihi, akan tetapi kedua-duanya nakirah. Nah, ini yang seperti ini akan tersamarkan apa? Antara mudhaf-mudhafun ilaihi dengan apa? Dengan na'at man'ut. Yang jenis nakirah. Kalau yang ma'rifat seperti ini, maka dipastikan dia tidak akan jadi mudhaf-mudhafun ilaihi. Ataukah seperti ini sama juga tidak mungkin menjadi mudhaf-mudhafun ilaihi. Yang tersamarkan ini mudhaf na'at man'ut dengan jenis sama-sama nakirah, dengan mudhaf-mudhafun ilaihi dengan jenis kedua-duanya juga nakirah. Nah, ini memang kalau secara zahir sulit ya, tapi bisa dibedakan dari sisi maknanya. Kalau sifat itu pasti salah satunya itu memiliki kata apa? Kata sifat. Nah, seperti ini, hadis dhaif, hadis yang lemah. Nah, yang kedua, yang di belakang ini mesti kalau sifat na'at man'ut itu pasti dia adalah kata-kata sifat. Seperti contoh dalam Al-Qur'an ghaniyyun hamid. Ghaniyyun hamidun. Nah. Kaya, innallaha ghaniyyun hamid. Allah Maha Kaya dan Maha yang terpuji, ya kan? Maha Kaya yang terpuji. Nah, ini kalau ini kan sifat. Kenapa? Karena kata yang di belakang ini kata sifat. Kalau hadid artinya ini cincin besi. Cincin besi. Yang di belakang ini bukan kata sifat, iya kan? Namun dia apa? Cincin dari besi. Nah, dilihat dari sisi maknanya. Memang kalau dari secara zahir, dari zahir penulisan lafadznya, memang tidak ada yang membedakan. Membedakan apabila apa? Berharokat. Namun kalau harokatnya dipisah, dihilangkan, ini tidak akan terbedakan antara mudhaf-mudhafun ilaihi dengan jenis nakirah dengan nakirah, atau na'at man'ut yang sifatnya nakirah dengan nakirah. Dan itu dilihat dari sisi maknanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan di sini ma'anil idhafah. Makna-makna idhafah. Makna-makna idhafah, penyandaran. Di sini disebutkan ada tiga. Ma yuqaddiru makna min. Ma yuqaddiru makna min. Yang pertama adalah apa yang ditakdirkan atau dimaknakan dengan makna min, dari. Biasanya kalau dulu kan kita mudhaf-mudhafun ilaihi biasa kita terjemahkan dengan milik, ya kan? Mobilnya Pak Guru, ya kan? Penanya murid. Nah, itu yang mendasar, salah satu di antara makna-makna idhafah. Nah, di antara makna idhafah itu memiliki makna min, dari. Antara mudhaf dengan mudhafun ilaihi itu terselipkan makna dari. Nah, contohnya, nah di sini khatam nam. Khatamu hadidin. Khatam artinya cincin, hadid itu artinya besi. Nah, ini susunan mudhaf-mudhafun ilaihi, maknanya gimana? Maka tidak mungkin kita maknakan cincinnya besi. Tidak mungkin, ya kan? Tapi di sini adalah maknanya adalah min. Berarti khatamu hadidin itu seolah-olah khatamu min hadidin, gitu. cincin dari besi. Cincin dari besi. Baik. Yang kedua, ma yuqadiru makna lam. Yang kedua adalah yang memiliki makna lam. Lam yaitu li, kepemilikan. Inilah yang biasa kita terjemahkan di dalam menerjemahkan susunan mudhaf-mudhaf ilaih. Contohnya baitu aliyin. Maksudnya adalah baitu li aliyin. Rumah milik Ali, yaitu rumahnya Ali. Mobilnya kepala sekolah, penanya murid, ya kan? Tasnya pak guru. Nah, ini semua adalah makna dari li, milik. Yang ketiga, ma yuqadiru makna fi. Yang ketiga adalah memiliki makna fi, di dalam atau di. Ya kan, contohnya adabul qabri. Adabul qabri. Tidak mungkin kita terjemahkan azab dari kubur. Azabnya kuburan. Tidak, tapi maksudnya apa? Adabun fil qabri. Azab di dalam kubur. Nah, ini tiga makna ketika kita mendapati mudhaf-mudhaf ilaih akan memiliki makna dari salah satu tiga makna yang disebutkan ini. Tinggal menyesuaikan saja di dalam mengartikan atau menterjemahkan. Seperti idza jaa nasrullah, berarti nasrullah pertolongan. Nah, ini berarti kan apa? Pertolongannya Allah. Nah, makna li. Nah. Wallahu a'lamu bishawab. Baik, kita lanjutkan tamrin. Sahih ma tarahu khata'an ghalatan. Sahih, benarkan. Ma tarahu, apa yang kamu lihat. Ghalatan, sebagai kesalahan. Ghalat, khata', ini sama ya. Ghalatan, kekeliruan atau kesalahan. Nah, ini dengan susunan yakni yang beliau acak, beliau salah-salahkan itu loh bahasanya. Nah, antum tinggal menjadikan dia sebagai mudhaf-mudhaf ilaih dibenarkan. Baik, kita selesaikan bersama-sama. Yang pertama adalah fi ad-daftarik. Fi daftarik. Nah, jelas itu ada kesalahan. Kira-kira yang salah di mana, ikhwan? Alif lam, ya kan? Karena mudhaf itu tidak boleh beralif lam. Nah, kata sebagaimana yang kita sebutkan dahulu, apabila kata benda dia bergabung dengan dhamir, maka dipastikan dia adalah susunan mudhaf-mudhafun ilaih. Oleh sebab itu, kata yang bergabung dengan dhamir, yang pertama, dia tidak boleh bertanwin. Yang kedua, tidak boleh beralif lam. Kalau seandainya dia dari isim mudhanna atau jamak mudhakar salim, maka nunnya harus dibuang. Nunnya harus dibuang. Contohnya, muslim-muslim Arab. Muslim-muslim Arab, kita hapus Arabnya menjadi domir. Ya kan? Contohnya, muslimu al-Arab. Nah, al-Arab ini kita menjadikan sebagai domir. Maka tetap muslimuhu. Nah, nunnya dibuang. Nunnya dibuang. Tidak pada jamak mudzakkar salim atau jamak muannas salim. Tapi berikutnya di situ tertulis fil babil asmail marfu'at. Nah, kira-kira yang salah mana itu, Pak? Hah? Alif lam yang mana? Al-bab. Nah, al-bab dihilangkan alif lamnya menjadi fi babil asmail marfu'at. Pada bab di dalam isim-isim yang marfu. Nah, dia terdakdirkan di situ apa? Fi, ya. Fil babi fil asma'il marfu'at. Nah, pada bab dalam isim-isim yang marfu, al asma'il marfu'at, nah itu tidak mungkin menjadi mudhaf-mudhafun ilaih itu, al asma'ul marfu'at. Kenapa? Karena kedua-duanya beralif lam. Beda kalau mungkin dibalik, kalau dicetakan baru kayaknya beda ya. Hah. Cetakan sama. Beda kalau seandainya mungkin al-marfu'at itu didahulukan menjadi marfu'ati al-asma. Nah, mungkin bisa jadikan mudhaf mudhaf ilaih. Tapi kalau dia diletakkan di belakang, itu keseringannya dia sebagai na'at mandub. Nah, seperti yang terlihat di sini pada bab majruratul asma, ya kan? Didahulukan majruratnya. Kalau majruratnya di belakang, maka majrurat disertakan alif lam sebagai na'at mandub. Baik, yang ketiga, yadainika. Yadainika. Mana yang salah itu, Tuan? Hah? Apanya? Ninya. Yang benar dia apa kan? Hah? Yang benar yadainuka atau yadaika? Hah? Yadaika. Yadain itu adalah isim musanna. Isim musanna. Yadan, yadun satu, yadan dua tangan. Nah, dia majrurnya yadain. Dia isim musanna. Nah, isim musanna kalau menjadi mudhaf maka nunnya harus dibuang. Nunnya dibuang, yang tersisa apa? Yadaika. Nah, iya kan? Baina yadaik. Nah, biasanya seperti dalam Al-Qur'an. Baik, yang keempat. Fil baiti. Nah, yang mana kira-kira salah itu? Hah? Yang mana? Ah, Bu Silva. Yang mana kira-kira yang salah? Fil baiti. Hah? Alif lam pada al bait, ya kan? Karena di situ bait dia bersambung dengan dhamir saya di rumahku. Nah, berarti ini jelas susunannya mudhaf-mudhaf ilaih, maka yang keliru adalah al bait. Kalau mudhaf-mudhaf ilaih, mudhafnya harus dibuang dari alif lam. Dipisahkan dari alif lam. Fil baiti menjadi fi baiti. Baik, berikutnya fil babis salatil istisqa. Mana kira-kira itu? Yang salah? Hah? Alif lam pada bab ya. Nah, fi babi as-salatil istisqa. Baik, berikutnya rijlanihi, kedua kakinya. Yang salah mana? Hah? Ninya ya, nunnya. Harusnya apa? Dihilangkan menjadi rijla. Rijla apa ini? Rijlahu atau rijlahi? Eh? Rijla, rijlahu. Nah, di sini rijlanihi di kasroh karena memang harokat sebelum haknya itu kasroh. Jadi hu, ya kan? Dhamir hu. Ini kadang hi, kadang hu, ya kan? Ini pernah kita sebutkan. Kapan hu, kapan hi? Kalau depan dari huruf ha ini kasroh, nah, berarti dia kasroh. Ya kasroh. Namun apabila depannya ini selain huruf kasroh, apa itu fathah atau dhammah, maka dia dhammah. Nah, di sini dibaca rijlanihi karena dia sebagai contoh sebelum haknya apa? Kasroh. Tapi kalau seandainya kasrohnya dibuang, dia berharokat apa? Selain kasroh, berarti dia harus di dhammah. Rijlahu. Nah, rijlahu. Taib, yang berikutnya fil gurfatihi. Alif lam ya, sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Alif lamnya yang keliru harus dibuang menjadi fi gurfatihi, di dalam kamarnya. Fil babis salatil masnunah, pada bab salat-salat yang sunnah. Ini juga sama ya, seperti sebelumnya, dua telah dilewati, yaitu yang keliru adalah pada al-bab. Ya. Yang betul ada fi babis salatil masnunah, pada bab dalam salat-salat yang sunnah. Baik, berikutnya kafirunal arab. Nah, yang salah yang mana ikhwan? Nunnya ya, kafiruna, jamak mudzakkar salim situ. Nah, maka jamak mudzakkar salim ketika mudhaf nunnya dibuang menjadi kafiru al arab. Kafiru al arab kalau dibaca langsung jadi kafirul arab. Kafirul arab. Nah, demikian. Wallahu a'lamu bishawab. Tarjim ila lughatil arabiyyah, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, ini terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Yang pertama, pintu besi. Apa bahasa Arabnya pintu? Hah? Babun. Besi? Hadidun. Nah, ini tinggal mengkiaskan saja seperti contoh di atas, ya kan? Kalau di atas contohnya apa? Cincin besi. Kalau pintu besi berarti apa? Babu hadidin. Babu hadidin. Ini memiliki makna yang pertama, yaitu babu min hadid. Pintu dari besi. Pintu dari besi. Taib. Yang kedua, cincin emas. Wah, cincin emas sudah. Sama ya kan? Khotamu hadidin. Seperti contoh yang dilewati. Taib. Baju sutra. Apa artinya bahasa Arab baju? Komis. Itu makna baju lebih khusus ya. Kalau makna baju lebih umum itu apa? Taubun. Nah, taub. Ini lebih umum. Taub itu mencakup komis atau mencakup yang lainnya. Kalau komis itu baju yang secara khusus, yaitu gamis atau jubah. Nah, kalau secara umum baju itu taubun. Atau bisa juga malbasun. Nah, sutra. Apa bahasa Arabnya sutra, Ikhwan? Hah? Apa? Al-harir. Al-harir, sutra. Berarti kalau baju dari sutra, taubu haririn. Nah, taubu haririn. Baik, berikutnya. Dua anak wanita salim. Ya, dua anak wanita salim. Sekarang satu persatu dulu. Dua anak wanita, apa bahasa Arabnya? Bintani, ya kan, bintani. Bahasa Arabnya salim? Ya salim, nama orang kan. Nah, berarti bintani salim. Kita ditulis saja biar lebih gambarannya. Bintani, ya kan, ini secara susunan ya kan. Bintani salim. Nah, kalau dibuat untuk nilai berarti apa? Nunnya dihilangkan menjadi binta salim. Nah, binta salim. Berikutnya, dua ibu bapak saya. Apa dua ibu bapak saya itu? Dua ibu dua bapak itu maksudnya. Maksudnya dua ibu bapak saya itu kedua orang tua. Kedua orang tua. Ini bahasanya kelas tinggi mungkin. Kedua orang tua. Orang tua, bahasanya orang tua apa? Orang tua. Walidan, ya kan orang tua, walid. Kalau anak, itu walad. Nah, ini anak. Kalau orang tua, tinggal menambahkan alif di tengah. Walid. Nah, ini anak. Ini orang tua, kalau ini anak, ini orang tua. Kalau secara bahasa, waladun, ini ya, ini maulud, yang dilahirkan. Walidun, yang melahirkan. Nah, itu secara bahasanya. Namun, walid ini maknanya adalah orang tua. Nah, berarti apa? Kedua orang tua saya. Kalau ini walidun, satu. Kalau kedua orang tua, berarti apa? Walidan. Walidan. Walidani. Kalau saya, apa bahasa Arabnya? Ana. Kalau digabung dengan isim menjadi apa? Menjadi jadi apa? Jadi ya, ya sukun. Kalau ini itu kalau dia masuk pada fi'il, kata kerja. Nah, tapi kalau masuk pada isim, dia cuma apa? Menjadi ya sukun. Nah. Jika bentuk menjadi mudhaf ilaih cukup membuang apa? Nunnya. Nah, menjadi apa? Walidai. Walidai biasanya kalau dalam bahasa Arab wali walidai ya. Ini contohnya tidak ada dibahas ya kan. Wali walidai dan berarti apa? Dua ibu bapak saya, maksudnya kedua orang tua saya, walidayya. Walidayya seperti dalam Al-Qur'an apa? Atau di dalam doa kita ya kan. Rabbi firli wali walidayya. Wali walidayya tulisannya seperti waliwalidayya dan untuk kedua orang tua saya. Baik, berikutnya dua saudara perempuanmu. Bahasa Arabnya saudara perempuan apa? Saudara perempuan apa? Akhwat. Itu kalau apa? Ukhtun. uktun. Nah, uktun. Kalau saya tadi apa? Kamu ya. Nah, saudara perempuanmu. Kalau kamu, anta. Kalau gabung dengan isim menjadi apa? Menjadi ka. Nah, sekarang dua saudara perempuanmu. Dua saudara berarti apa di bahasa Arabnya? Uhtani. Nah, kita langsung saja. Uhtani di sini. Baik. Nah, uhtani, kamu, ka. Nah, digabung menjadi apa? Dibuang nunnya menjadi apa? Uhtaka. Jangan antum melihat kok susah betul ketika disebutkan ya. Memang seperti itu ya. Uhtaka. Susah betul ya. Memang seperti itu. Jangan kemudian merasa lidah kita sulit akhirnya harus dirubah. Enggak. Nah, kalau orang-orang Arab boleh seperti itu. Baik, berikutnya. Kafir Quraisy. Kafir Quraisy. Bahasa Arabnya kafir apa? Kafir. Ya, di situ bentuk jamak atau mufrad? Kalau jamak atau mufrad kira-kira di situ? Jamak. Jamak. Kalau kafir, jamak berarti kafir orang-orang kafir Quraisy. Di situ sebut kafir berarti apa? Mufrad. Nah. Kafir. Nah, kafir Quraisy, ya Quraisy karena Quraisy ini nama suku. Nama suku Quraisyin. Nah, berarti kafiru Quraisyin. Kalau seandainya dia jamak mudzakkar salim, kafiru kafiru Quraisyin. Quraisyin. Dibuang nolnya. Berikutnya muslimin Makkah. Muslimin Makkah. Berarti itu jemput bentuknya mufrad atau jamak? Jamak ya kan? Muslimun. Muslimin ya, itu muslimin. Berarti dia majrur atau mansub ya. Muslimin apa Ivan? Makkah. Nah, Makkah. Muslimin Makkah. Nah, kalau dibentuk mudzaf ilaih berarti apa? Menjadi muslimi Makkah. Muslimi Makkah. Makkah ini bacanya apa? Makkati atau Makkatin, Makkatun, Makkatan apa? Makkah ini. Hah? Apa? Makkata. Kenapa Makkata? Dia mamnu' minas sharaf. Nah, mamnu' minas sharaf. Ya mamnu' minas sharaf karena apa? Dari jenis al-alamiyah ma'tanis. Nama perempuan, ya kan? Nama perempuan. Nama yang bertak marbutoh. Baik. Yang terakhir munafik, munafik Madinah. Nah, berarti itu munafik, munafik Madinah. Berarti dia mufrad atau jamak itu? Jamak. Nah, jamak. Jamaknya munafik, munafikun. Ya kan? Munafikun. Madinah. Kita Al-Madinah ya, pakai alif dulu ya. Nah, Al-Madinati. Munafiquna al-Madinati. Nah, kalau disusun menjadi mudhaf ilaih tinggal membuang apa? Nunnya. Tinggal membuang nunnya yang tersisa munafiqul Madinati. Nah, sekarang muncul pertanyaan, di sini kasrah, di sini kok fathah? Ayo. Ini kasrah, ini fathah. Padahal sama-sama nama perempuan. Nama-nama perempuan baik itu nama orang atau nama wilayah, kalau yang bertak marbutah maka dia mamnu' minas sharaf. Nah, di sini fathah. Kalau ini kasrah, kenapa Ibuan? Iya, aku mau beni. Mau beni? Sarah. Apa yang menyebabkan di sini kasrah? Yang menyebabkan dia kasrah adalah alif lamnya. Nah, mamnu' minas sharfi itu hukumnya batal kalau dimasuki alif lam. Seandainya kalau sini saya masukkan alif lam juga, maka harus dibaca al-makkati. Dia seperti isim-isim yang lainnya. Isim-isim yang lainnya. Nah, ini tidak ada alif lamnya dibaca al-makkata. Ini pun sama. Kalau seandainya Madinah ini saya hilangkan alif lamnya, maka dia menjadi mamnu' minas sharaf sehingga harus dibaca apa? Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau mudhaf-mudhafun ilaih dia tidak seperti yang lainnya. Kelainannya itu bisa dilihat dengan tanda-tandanya gitu ya. kalau mudhof-mudhofun ilaih ini sangat bisa dikata 90% harus dilihat dari maknanya. Nah, dilihat dari maknanya. Lebih terkhusus yang apa namanya nakiroh dengan nakiroh. Seperti situ kafiru Quraisy atau yang lainnya. Nah, intinya kalau membedakan dari makna. Kalau maknanya ya ini sifat, oh berarti dia tidak bisa jadikan mudhof-mudhofun ilaih. Nah, seperti tadi apa namanya ghaniyyun hamid. Nah, ghaniyyun hamid kedua-duanya kiraf. Ini tidak bisa jadikan mudhof-mudhofun ilaih. Kenapa? Karena ini maknanya makna sifat. Kaya yang terpuji. Maka kaya lagi terpuji. Nah, ini tidak bisa jadikan mudhof-mudhofun ilaih yang seperti ini. Kalau yang lain-lainnya seperti ini kan tidak mungkin kita maknakan muslim-muslim yang Mekah. Nah, tidak mungkin. Tidak bisa kita maknakan secara sifat. Nah, jadi dari sisi maknanya bisa membedakan antara apa namanya mudhof-mudhofun ilaih dari jenis nakirah dengan nakirah. Kalau nakirah bersama ma'rifat, masya Allah itu insya Allah lebih mudah diketahui. Baik, wallahu a'lam bishawab. Dengan demikian ikhwan, selesai majrurat yang kedua. Nah, sekarang insya Allah berikutnya masuk ke majrurat yang ketiga, yaitu at-tawabi', ya kan? Dia majrur karena mengikuti. Nah, ini yang cukup panjang dari majrur, isim-isim yang majrur karena tawabi' di sini ada 4. Na'at, ataf, taukid dan badal. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.